dan balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan setelahnya. Semoga kebaikan yang telah kita laksanakan, kita amalkan dari puasa Ramadan, sholat tarawih, sedekah, baca Al-Quran dan sebagainya, sekarang kita petik hasilnya, sehingga kita yang tadinya malas belajarnya jadi lebih giat, yang tadinya malas tahajudnya jadi lebih giat tahajud, yang tadinya kita berakhlak yang tidak baik menjadi berakhlak yang baik. Semoga itu semuanya betul-betul terlaksana bagi kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lain daripada itu, kita mempunyai sebuah tradisi di Indonesia khususnya maupun di tempat-tempat yang lainnya. Setelah kita merampungkan puasa bulan Ramadan sebulan penuh, maka kemudian kita melaksanakan sebuah tradisi yang namanya apa itu? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Halal bihalal itu adalah sebuah tradisi yang mungkin satu-satunya di Indonesia terjadi. Tradisinya mungkin di mana-mana ada, tapi dengan nama halal bihalal itu hanyalah di Indonesia. Enggak ada halal bihalal di Saudi, enggak ada. Halal bihalal di Mesir enggak ada. Halal bihalal di Malaysia pun juga enggak ada. Singapura. Jadi di Indonesia ada halal bihalal. Dan itu dimulai pada saat sekitar tahun 1948 atau lebih. Itu Bapak Soekarno merasa risih dengan pergolakan politik pada waktu itu yang saling menghujat, saling memaki di antara sesama bangsa Indonesia. Ketika masuk bulan Ramadan dan masuk kemudian bulan Idul Fitri, dari dahulu itu open house itu ada. Open house itu adalah sebuah acara lesehan atau bertemu antara masyarakat dengan pejabat dari setiap instalasi dan setiap kota. Itu dulu, dari semenjak dulu sudah ada. Tapi Bapak Soekarno rahimahullah, dia ingin mempunyai sebuah tradisi tersendiri dan dinamakan dengan suatu nama tersendiri. Maka kemudian beliau memanggil Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Jombang itu, apa Pondok Jombang. Nah, maka dipanggilnya ke istana dan diutarakan keinginannya, kehendaknya. Maka kemudian kata beliau, ya sudah kalau begitu kita kasih nama halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Artinya ucapan yang tidak baik, tindakan yang tidak baik, moralitas yang juga tidak baik, itu semuanya ketika masuk bulan Syawal, yaitu Idul Fitri, maka kita jadikan halal bihalal. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum hufatun uratun. Kalian nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hufah, hufah itu gak pakai sendal, dalam keadaan urah, gak pakai pakaian, gak punya sesuatu apapun, tapi yang ada sama kita pada waktu itu hanyalah amal kebaikan saja dan juga amal keburukan, itu yang kita miliki. Sehingga pada waktu itu Allah SWT akan memanggil satu persatu dari kita untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan waktu yang telah berlalu diisi apa, sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, la yazulu qadam amri'in hatta yus'al an arba. Tidak akan berlalu dari tempat hisab seseorang itu nantinya di padang mahsyar kecuali sampai ditanya tentang empat hal. Jadi harus kita siap-siap. Sekarang yang membuat kita itu kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, tidak ingat kepada hadisnya Nabi yang terkait dengan masa depan kita ini, itu adalah setan. Sengaja supaya kita tidak siap-siap. Nabi sendiri setiap mau melaksanakan sholat, terutama sholat subuh, Beliau setelah menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk mengatur shofnya dengan benar, maka kemudian beliau mengatakan, "Sallu salata wadi', hendaknya kalian laksanakan sholat itu seakan-akan sholat ini adalah sholat terakhir kalian." Itu diingatkan Nabi SAW. Setiap ada kejadian, kebaikan maupun keburukan, kesusahan maupun kebahagiaan, selalu Nabi SAW mengingatkan mereka. Tapi sekarang kita tidak punya Nabi. Nabi Muhammad sudah berpindah alamnya. Walaupun tetap saja waris Nabi Muhammad ada di mana-mana, selalu mengingatkan kita semuanya. Semoga para ulama itu dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan terus bisa memberikan pengayoman kepada kita dengan syariatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mempunyai langkah-langkah tersendiri untuk mengingatkan diri kita sendiri. Apa yang akan ditanya nanti? Ingat-ingat selalu. Ini semua akan ditanyakan. Kalian sudah haid, berarti kalian sudah pasti akan ditanya. Kalau belum haid, silahkan mati duluan, jadi gak ada tanyaan gitu. Tapi kalau sudah haid, habis sudah. Kalau meninggal setelah haid, berarti pasti kalau gak rumahnya di surga, pasti rumahnya di neraka. Pilih yang mana? Nah, jadi pilih surga itu. Surga itu gak murah. Surga itu mahal. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ala inna silatallah ghaliyah." Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan, "Ala inna silatallah ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan kalian sabar di pondok, sabar melaksanakan sholat, sabar tahajud, sabar berakhlakul karimah, itu tidak murah harganya. Mahal sekali. Kenapa? Surga itu nanti gak seperti di dunia. Surga itu adalah mala ainun ra'at wala uzunun wala khatara ala galbi bashar, gak pernah dipandang oleh mata. Kalau kita melihat pemandangan yang bagus, surga lebih bagus. Kalau kita pernah dengar suatu keindahan, pemandangan, suara dan sebagainya yang kita dengar melalui telinga kita, ketahuilah bahwa surga lebih indah daripada itu. Bahkan terlintas pun khayal. Kita khayal surga itu begini, begitu dan sebagainya. Itu masih salah, masih jauh dari yang semestinya, dari yang aslinya. Tidak ada kepenatan, kata Nabi Muhammad. Tidak ada kesusahan, tidak ada kotoran, tidak ada kesedihan. Semuanya kebahagiaan, terus kebahagiaan selama-lamanya. Nah, sementara kita hidup di dunia ini adalah untuk dicoba. Makanya cobaan-cobaan Allah SWT kepada kita semuanya itu untuk menanyakan 4 hal ini. Jadi harus kita siap-siap. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya. Berapa umur kita sudah? Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 40 lebih. Nah, maka umur-umur itu kita lewatkan untuk apa? Bagaimana dikatakan oleh Habibullah Haddad, setiap waktunya itu, setiap jamnya itu, nanti ada kotak-kotak tersendiri yang menyimpannya, waktu-waktu kita. Kalau waktu kita itu diisi dengan kebaikan, ibadah, ketaatan seperti yang kita laksanakan sekarang ini, maka niscaya kotak-kotak itu akan diisi dengan cahaya. Semoga kotak yang berisi dengan cahaya paling banyak dari kotak-kotak kita. Tapi kalau semua kita isi dengan kemaksiatan, maka kotak itu akan terbungkuskan dengan kegelapan, dan di dalamnya isinya juga kegelapan. Na'udzubillah. Kalau semua tidak diisi dengan kebaikan maupun keburukan, maka kotak-kotak itu kosong. Sehingga kita bisa bayangkan, kalau umur kita 60 tahun, kalau kita tidur setiap hari itu 8 jam, berarti 20 tahun itu untuk tidur. 20 tahun untuk tidur, lain lagi untuk makan. Jadi kita bisa hitung 20 tahun untuk makan berapa menit, kalikan setiap hari 3 kali, kalikan 1 tahun, kalikan sekian tahun, berapa itu kira-kira. Habis cuma-cuma. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak orang yang ketipu. Banyak orang yang magrur. Banyak orang yang tidak sadar. Ternyata kehidupan ini ada misinya, ada visinya. Jadi bukan seenak kita, kita mau tenang-tenang, mau senang-senang. Gak ada. Gak ada kesenangan di dunia. Semua merupakan sebuah amal, usaha dan upaya untuk meraih ridha Allah dan ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya itu masa yang paling keemasan, masa yang paling sehat, masa yang paling sempurna, masa kuat-kuatnya badan, masa cemerlangnya akal. Memang itu digunakan untuk apa itu? Alhamdulillah kalian berada di pesantren. Makanya kan, kenapa kok ada anak pondok yang nggak betah? Nah, itu karena apa? Setan nggak mau dia. Nggak mau kalau ada anak pondok itu yang betah. Kenapa? Kalau sudah betah, dia tahu jalannya setan itu tahu. Oh, ini dari setan, ini dari malaikat. Ini kebaikan, ini keburukan, dia tahu. Nah, dia nggak mau. Kenapa iblis ketika diturunkan dari surga itu jadi dendam kepada kakek kita? Siapa dia? Nabi Adam AS. Karenanya dia diusir. Padahal iblis itu adalah salah satu daripada malaikat menurut sebagian mufassir, yang dia itu sudah beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun namanya. Kita sudah beribadah berapa tahun? Ada yang 18, ada yang 17, ada yang 20. Ini 80 ribu tahun. Bukan 80 tahun, 80 ribu. Bukan 800 tahun, tapi 80 ribu tahun. Nah, kira-kira berapa generasi itu? Dari zamannya Nabi sampai sekarang baru 14 abad, berarti 1400 tahun sekian. Ini dia sudah beribadah selama 80 ribu tahun. Gara-gara sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia gak mau, menolak. Karena dia beralasan, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Masa yang diciptakan dari api akan tunduk dan sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Karena sombong itulah akhirnya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Ketika dikutuk, dendam dia. Sia-sia 80 ribu tahun beribadah. Padahal sebelumnya para malaikat itu merasa bangga kalau sudah bertemu dengan iblis. Bahkan tidak ada satu tempat sejengkal pun di surga itu, di langit, kecuali pasti sudah pernah diletakkan kepalanya dan dahinya iblis. Dari saking ibadahnya luar biasa itu. Tapi sia-sia semuanya. Dendamnya luar biasa. Nah, makanya jangan sampai kita mempunyai sifat dendam. Nah, kalau sifat mempunyai sifat dendam, berarti niru siapa? Iblis. Apa kata iblis? Wa izzatika la'awiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan dibiarkan, walaupun kita berbuat satu kebaikan pun tidak akan dibiarkan. Nah, makanya jadi anak pondok itu biasa 3 hari pertama seminggu itu tidak betah, karena ingat keluarganya, ingat rumahnya. Nah, kalian yang merupakan saudara-saudara kalian sendiri, kalian harus selamatkan. Dakwah. Karena dakwah gimana? Apa artinya dakwah? Berseru kepada kebaikan, melawan segala macam keburukan dan kebatilan. Itu dakwah ilallah namanya. Dan kalau seumpama ada anak baru yang kalian temani, kalian dekati, kalian openin, sampai dia itu betah, jadi jariah kalian. Nah, kesempatan kita dahulukan. Kita dulu, mereka juga sekarang. Kita dulu waktu pertama kali masuk pondok gimana? Gak betah? Ya, nah, sama mereka juga seperti itu. 3 hari hilang, atau seminggu hilang, tergantung dari setan. Setannya, kalau setannya kuat sampai sebulan. Nah, baik, karena kita jangan mau dipermainkan setan. Nah, bagaimana kita tidak akan betah di sini? Sini tempat orang-orang baik, akhlak yang baik, diajarkan akhlak yang baik, diajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW yang merupakan sebuah rahasia dunia. Kalau kita belajar ilmunya Nabi SAW, nanti kita hidupnya senang, bahagia. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW dan hadisnya, man yuridillah bihi khairan. Nah, itu catat baik-baik, tulis di tembok kalian, tulis, tapi jangan pakai spidol yang dikotor temboknya. Nah, tulis, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka pasti akan diperdalam dalam agama. Kenapa? Ini agama yang kita butuhkan, syariat yang kita butuhkan. Kenapa orang di luar sana banyak yang rusak? Syariat enggak ada. Kenapa orang di luar sana berani menentang kepada orang tua? Syariat enggak ada. Kenapa orang di luar sana berani berpacaran dan sebagainya? Karena syariat enggak ada. Kalau ada syariat, mereka enggak berani. Kenapa? Syariat ini mengingatkan kita, mengerem kita, bahwasanya semua apa yang kita lakukan pasti akan dibalas sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Innal birra la yabla wa zamba la yunsa wa dayan la yamul faf al masjid dafa kama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang maha menuntut balas tetap ada mengawasi. Kalau kamu tahu tiga hal itu, kata Muhammad, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti akan dibalas setimpal dengan perbuatannya itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, kullum ri'in bima kasaba rohin. Setiap orang itu dengan apa yang telah dia lakukan, dia akan terbelenggu dengannya. Tahu kan? Nah, cukup kalau semua orang itu tahu dengan ayat itu dan mengerti, maka pasti dia akan takut untuk berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu bikin sengsara. Perbuatan yang haram itu bikin sengsara. Perbanyak dosa, perbanyak ghibah, perbanyak berbohong, perbanyak mengambil hartanya orang lain. Nanti lihat hidupnya kalian, pasti susah. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا جَزَوْ الْإِحْسَانِ إِلَّلْ. Yang namanya kebaikan pasti dibalasnya dengan kebaikan. Jadi tidak ada jalan lain. Sama, kebalikannya juga seperti itu. Yang namanya keburukan itu pasti dibalas dengan keburukan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Itu yang terjadi. Jadi kalau kalian itu jadi orang baik, pasti bahagia hidupnya. Tapi kalau jadi orang yang tidak baik, pasti celaka hidupnya, sengsara. Jadi yang menyebut, yang menyebabkan kita itu sengsara siapa? Orang tua, guru, orang lain, kita sendiri. Fabima kasabat aydikum, sebabnya itu ulah kalian sendiri. Yang menyebabkan kalian senang atau tidak senang, kalian sendiri. Oleh karena dalam Al-Quran disebutkan, man amila amalan solihan min zakarin au unsa wahuwa mu'minun falunuhyanau hayatan thayyibah. Coba lihat, jelas ini firman Allah Ta'ala. Barang siapa yang beramal dengan amal saleh, bukan amal buruk, baik laki-laki maupun sama atau tidak, ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, sama. Jadi laki perempuan sama. Wa mu'minun, tapi syaratnya satu, dia harus beriman. Nah, jadi iman itu adalah landasan utamanya. Bagaimana cara beriman kalau tidak belajar? Bagaimana cara beriman kalau dia tidak pernah mondok? Emang iman sesuatu yang seperti apa? Seperti mimpi gitu. Seperti doa, ya Allah aku minta beriman, ya Allah beriman, langsung beriman gitu. Enggak mudah beriman itu, panjang waktunya, belajar dulu. Jadi orang beriman. Seperti ceritanya orang Mesir, seorang perempuan solihah, namanya Syekhah Fatimah. Dia itu seorang waliyah, seorang taqiyah, seorang bertakwa. Dia jalan bersama rombongannya menuju Makkah. Pada waktu itu belum ada mobil, sehingga rombongan memakai kuda. Beliau, Syekhah Fatimah itu memakai kuda yang ada dokarnya itu tertutup. Tiba-tiba berhenti lama. Hanya tanyakan, kenapa kok berhenti? Galia, karena di tengah-tengah sana, tengah jalan ada harimau yang diam tidur di tengah jalan. Siapa yang mau berani bangunin? Tidak ada berani bangunin, nunggu sampai dia bangun, nanti baru kita akan jalan, gitu maksudnya. Akhirnya apa kata Syekh Fatimah? Cuma gitu saja membingungkan kalian? Coba kalian pergi ke sana, dekati dia, kasih tahu. Syekh Fatimah mengucapkan salam kepada kamu dan memerintahkan supaya minggir, keluar dari tempat itu, karena kami akan berjalan menuju ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disampaikan dia, kau bangun. Lalu dia pergi. Tuh, kenapa bisa begitu? Lahum mayasyauna indah rabbihim, orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu mempunyai kehendak, mempunyai kekuatan, apapun yang diinginkan akan dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Sebab ketakwaan. Gak ada orang pakai baju takwa langsung jadi bertakwa. Ada orang pakai jilbab, orang pakai cadar berarti langsung bertakwa. Gak ada, belajar dulu. Walaisal mar'u yuladu aliman, gak ada ceritanya seorang itu lahir dalam keadaan langsung alim. Jadi jangan salah sangka, jangan salah kaprah. Banyak orang Jawa yang mengartikan al-ilmu nurun, ilmu itu nurun katanya. Salah. Tapi yang benar itu adalah ilmu nurun itu artinya ilmu cahaya. Bukan ilmu nurun-nurun dari orang tua ke anak, dari guru ke murid. Nggak ada kalau nurun seperti itu, buat apa? Banyak kiai itu repot-repot mau bikin pondok. Tinggal turunin aja semuanya gitu. Jadi nggak ada ilmu nurun dari orang tua kepada anak, tapi ilmu itu adalah cahaya. Ada orang yang bisa dapat cahaya tanpa usaha? Nah, ada orang yang bisa menghidupkan lampu tanpa di petik apa namanya? Apa namanya itu? Pemantik yang menghidupkan itu, alat itu? Ada? Ada yang orang kenyang tanpa makan? Ada orang harum tanpa mandi? Pakai minyak wangi kali gitu. Jadi karena pondok malas, ah mandi ah, jadi pakai minyak wangi, terus minyak wangi. Ya, itu minyak wangi yang digunakan ketika kita belum mandi, itu bercampur baur baunya. Ngerti enggak? Ada lidah buayanya campur sama aroma wangi, jadinya kayak gimana? Yang menang yang mana? Yang wangi apa yang bau? Nah, jadi enggak ada, semua harus usaha. Kalau mau kita menjadi orang baik, harus usaha. Gimana caranya? Pondok. Nah, gitu. Terus wan ilmihi fima amila bihi. Ilmu yang kita belajar ini, bagaimana kita mengamalkan? Apalagi sampai kita itu beramal tanpa dasar ilmu. Nah, itu lebih parah lagi. Karena apa? Berarti dia berpaling daripada Allah Ta'ala secara ilmiah dan secara amaliyah. Kalau soal kita itu belajar, sudah belajar kita tidak mengamalkan, itu dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau orang itu gak belajar lalu dia mengamalkan yang salah, itu dosanya dua kali. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laistawil ladzina ya'lamuna wal ladzina, gak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu lebih banyak maafnya, orang yang tahu itu lebih banyak diampuninya, orang yang tahu itu lebih banyak diberikan taubatnya, karena dia tahu jalan taubatnya kemana. Kalau dia salah, dia tahu salah, dirinya salah, terus bagaimana cara membenarkannya, itu tahu. Tapi kalau orang gak tahu, dia gak merasa, bahkan kalau dia salah gak merasa. Nah, jadi kalian semuanya berada dalam pesantren itu sebagai langkah-langkah menuju kepada orang yang kepada orang yang bertakwa. Jadi ternyata iman itu tidak nurun, tapi harus dicari, sebagaimana disebutkan dalam Zubat, apa? Al-imanu yazidu wayangkusu. Yang namanya iman itu yazid bil iman, al-iman yazid fembito'ah wayangkusu bil maksiyah. Yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan. Tambah banyak taat, tambah iman. Tambah banyak taat, tambah takwa. Tapi bagaimana taat yang banyak itu? Kayak gimana sih taat itu? Nah, kita gak tahu, harus belajar. Oh ini loh taat, ini taat, ini taat. Sekarang kan banyak teman-teman kalian di kamar yang masih baru-baru kan, kita gak tahu namanya siapa-siapa. Masih dipanggil, hey orang gitu. Iya, semua bilang hey kakak, hey adik gitu. Karena orang itu ada namanya. Kakak itu kalau dipanggil kakak, ya mungkin dia noleh. Tapi yang noleh bukan cuma satu orang. Ternyata semua orang itu ada nama. Namanya sama, kebaikan juga ada namanya. Gimana caranya supaya kita tahu? Tanya, siapa namanya? Dari mana asalnya? Lalu kita hafal ciri-cirinya. Jadi deh, kita mengerti. Setiap ketemu sama dia, kita panggil dengan namanya. Nah, begitu pula taat itu seperti itu. Taat itu gak mungkin kita tahu. Gak ada orang itu secara naluri langsung tahu taat, kebaikan, dan juga keburukan, bisa membedakan. Gak bisa. Harus belajar. Nabi Muhammad SAW belajar apa tidak? Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril, dan juga langsung daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan wahyunya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Jadi yang mendidik aku itu langsung Allah Ta'ala, maka jadilah didikanku seperti ini. Malaikat Jibril yang mengajarinya sholat, malaikat Jibril yang mengajarinya ketaatan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajarkannya kepada kita. Nah, oleh karenanya ilmu yang kita pelajari itu beda dengan ilmu yang di luar sana. Ilmu yang kita pelajari itu ada sanatnya. Tahu sanat? Silsilah. Dari fulan ke fulan ke fulan sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Malaikat Jibril, sampai kepada Allah SWT. Itu ilmu yang di pesantren. Makanya carinya itu gak sama seperti carinya di luar sana. Cara menghormat gurunya beda dengan cara menghormat guru yang di luar sana. Guru yang di sini kita harus menghormatinya sama seperti para sahabat Nabi ketika belajar kepada Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW meriwayatkan di dalam hadisnya, ketika sahabat Nabi berada di depan Nabi, mereka itu tertunduk kepalanya bagaikan ada seekor burung di atas kepalanya yang tidak diinginkan untuk supaya dia terbang. Nah, itu. Jadi mereka tawadhu, mereka berkhidmat kepada Rasulullah, mereka menghormat, bahkan mereka berbicara dengan suara yang lembut, suara yang pelan di atasnya, di bawah suaranya Nabi SAW. Kenapa demikian? Nah itulah aturannya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, semoga ilmu yang kita dapatkan manfaat. Semoga kalian semua bisa menanggulangi dirinya sendiri, bisa menanggulangi godaan setan, bisikan hawa nafsu, sehingga kalian termasuk orang yang dapat hidayat, termasuk dapat inayat, termasuk dapat riayah, termasuk yang dapat barokah, rahmah, sa'adah, fiddarain. Ala hadin yakuniyatin salihah, wala manar salih al-fatihah. Ya Rabbana ta